Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji firman Allah ayat 76 dari surat Al-Anbiya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Nuh, sebelum itu ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar. Ini adalah pembelajaran bagi kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Allah berkata, ingatlah kisah Nabi Nuh. Sebelum Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ada kisah Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh berjuang walaupun memakan waktu yang begitu panjang, 950 tahun, dan hanya puluhan orang yang beriman, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai kegagalan Nabi Nuh dalam berdakwah. Karena Islam tidaklah bersifat demokrasi di mana yang banyak pasti menang dan benar. Tidak. Islam berprinsip yang benar tetaplah benar walaupun itu sedikit. Yang salah tetaplah salah walaupun itu banyak. Dakwah Nabi Nuh walaupun panjang dan menghasilkan produk yang sangat sedikit, tetaplah dakwah yang berhasil. Karena di sini Allah berkata, kami perkenankan doanya, kami selamatkan. Tanda-tanda orang yang berhasil itu, doa diperkenankan, keselamatan beserta dirinya dari bencana yang besar. Oleh sebab itu, keberhasilan kita bukan dipandang dari jumlah, dari kuantitas. Keberhasilan kita bukan dipandang dari banyaknya pengikut, tapi keberhasilan kita ketika kita menjadi hamba Allah yang soleh dan menebarkan kasih sayang di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bertanah air ini. Wujud dari kasih sayang itu adalah Allah menyayangi kita sehingga bencana yang besar pun dapat terhindar. Orang yang sejaman dengan Nabi Nuh hanyut di dalam kekufuran penindasan terhadap kaum yang tak punya dan suka bertengkar. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba Allah yang suka bertengkar, suka menindas, sebagaimana kaum yang dihancurkan Allah pada masa Nabi Nuh. Di studio telah hadir Ustaz Ardian Sadun Safajrul Haq. Kita akan mengkaji lebih jauh ayat 76 dari surah Al-Anbiya ini. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita membicarakan dari kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya ini, maka hal ini menjadi satu gambaran, satu kisah yang kita berdoa kepada Allah semoga itu tidak terjadi dan tidak berulang pada saat sekarang ini. Apa yang saya maksudkan, hari ini kita melihat bahwa kampanye-kampanye untuk perbuatan khaba'is ini, apakah itu dalam bentuk perzinaan, membuka aurat, atau sampai kepada perbuatan nikah sesama jenis ini, seakan-akan adalah sesuatu yang dikampanyekan dan disuarakan dengan begitu lantang dan begitu semangat oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga kita khawatir kalau hal itu terjadi sehingga dapat membuat bencana dan mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala itu berulang menimpa umat ini atau umat manusia. Ini menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita bersama. Oleh karena itu, kita yang memahami dan berkeyakinan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dosa, bahkan dia adalah dosa besar, kawin sesama jenis, dan begitu juga perbuatan zina dan khaba'is yang lainnya, hendaklah kita hindari dan kita jauhi tentunya dari diri kita pertama dan kemudian dari keluarga kita. Hal ini dengan cara apa? Tentunya dengan memahamkan anak dan keturunan kita betapa pentingnya ya, untuk berbusana muslimah, berbusana muslim, dan begitu juga untuk berperangai dengan perangainya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak ya, ketika kita melihat hari ini betapa membuka aurat adalah suatu kelaziman, sesuatu hal yang biasa, bahkan itu dianggap sebagai mode dan tren untuk saat sekarang ini. Nah, ini yang kita khawatir nanti kemudian akan mengarah kepada perbuatan seseorang itu untuk mudah berzina, mudah berbuat yang lain-lain. Karena tidak akan terjadi suatu dosa besar ya, kecuali diawali dengan dosa-dosa yang awalnya sederhana, kecil. Kita ambil contoh misalnya, orang tidak akan terperosok kepada sabu, ganja, kecuali dari awalnya dia sudah mengenal itu misalnya lewat rokok kecil-kecilan, kemudian lewat hal-hal yang lain. Walaupun kita tidak mengatakan semua orang yang merokok terlibat dalam perbuatan itu, tapi awalnya dari situ. Begitu juga seorang tidak akan berbuat perzinaan kecuali awalnya adalah hidup bebas terlebih dahulu, berduaan dan kemana-mana berbuat, membuka aurat dan menganggap itu sebagai sebuah kelaziman. Nah, bencana yang besar, Al-Karbul Azim, itu dapat terjadi. Nah, di sini juga ada fungsi dan tugas bukan hanya dari para ulama untuk mengingatkan umat ini, tapi juga dari umara, para pemimpin, untuk mengarahkan dengan wewenang yang diamanahkan Allah di tangan mereka untuk menjaga dan mengarahkan umat ini agar ke arah yang lebih baik. Jadi, baik umara maupun ulama itu memiliki tugas yang tidak kalah penting dalam mengatur siasat di dunia ini. Ya, sebab dengan kekuasaan yang ada pada umara, ya, ada wewenang pada mereka, mereka dapat membuat dan mengatur peraturan-peraturan agar umat ini terjauhkan daripada perbuatan homoseksual dan lesbian tersebut. Begitu juga para ulama-nya juga memberikan pencerahan kepada umatnya. Saya kira itu. Iya. Yang menariknya dalam kajian kita ayat 76 dari surah Al-Anbiya ini adalah, yang dibahasakan dalam Al-Quran ini adalah minal karbil azim. Karbun di sini adalah kesulitan. Bisa jadi kesulitan itu ya berupa bencana ataupun yang menjadikan di depan mata manusia itu yang sangat sulit untuk dielakkan dari hal-hal yang tidak mereka inginkan. Makanya yang paling penting dikedepankan di sini adalah bagaimana Nabi Ibrahim memanjatkan doa supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita garis bawahi, Allah itu adalah bukan kepegawai hambanya yang selalu tunduk dengan apa doa. Tapi yakinlah kita dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Dari satu sisi iya, tapi dari satu sisi lain, yaitu dalam sebuah hadis yang memberikan ancaman bagi kita, bagi orang-orang yang tidak mau berbuat baik dan menyerukan kepada orang lain, atau dia sudah tidak mau lagi berbuat nahi ma'ruf, apa, amar ma'ruf nahi mungkar, atau malah kebalikannya, yaitu nahi ma'ruf amar mungkar. Maka hal ini maka tidak bisa akan mendapatkan keterkabulan doa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita berdoa itu murni betul-betul keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Denang. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Had dan sebelumnya Ustaz Ardiansyah, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hari ini masih di awal bulan dari tahun 2013 kita dapat inspirasi dan semangat untuk menebarkan kebaikan agar darinya terhindar malapetaka dan bencana yang besar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.